Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis dan masih terkait dengan bab adab-adab daripada Ahlul Hadis, perkara yang terkait dengan adab-adab Ahlul Hadis, sifat-sifat mereka. Sebelumnya telah disebutkan oleh penulis dan telah kita pelajari, di antara sifat mereka adalah yatawassawun biqiyamil lail, saling berwasiat untuk sholat malam. Demikian pula mereka saling berwasiat di silatul arham untuk menyambung kekerabatan. Demikian pula mereka saling berwasiat bi ifsa'is salam, menyebarkan salam, wa i'anu ta'am, memberi makan, wa rahmah 'alal fuqara wal masakin wal aitam, dan kasih sayang terhadap fuqara wal masakin dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Itu semua telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lewat. Kemudian As-Sabuni menyatakan wal ihtimam bi umuril muslimin, dan memperhatikan urusan kaum muslimin, yakni kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Wa ta'affuf bil ma'kal wal masraf wal malbas wal mankah wal masraf, dan menjaga iffah terkait dengan makanannya, minumannya, pakaiannya, penyaluran syahwatnya, dan pengalokasian hartanya. Maka ini semua merupakan adab-adab yang mulia, perangai-perangai yang terpuji dari Ashabul Hadis, memperhatikan daripada urusan-urusan kaum muslimin, kemaslahatan mereka, menjaga persatuan mereka, menjauhkan dari berbagai macam perkara-perkara yang akan mendatangkan sengketa. Banyak perkara yang kemudian di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dan dijadikan sebagai satu perkara besar dan pelanggaran, di saat hal tersebut membawa kepada kerusakan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan beliau jadikan hal tersebut sebagai materi yang beliau sampaikan dalam kesempatan yang paling agung, paling mulia, di hadapan ribuan manusia di saat hajatul wada'. menjaga daripada ukhuwah imaniyah, menjaga daripada persaudaraan iman, dan menjaga hak-hak muslim satu dengan yang lain. Ini bentuk daripada ihtimam terhadap perkara-perkara kaum muslimin. Persatuan daripada kaum muslimin, wahdatul qulub, persatuan hati mereka, itu adalah perkara yang sangat besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, walakinallaha alafa bainahum." Seandainya engkau infakkan, engkau belanjakan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini untuk melembutkan hati-hati mereka dan menyatukan hati mereka, niscaya kamu tidak akan sanggup melakukannya. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati. Jadi kecenderungan hati itu bukan disebabkan semata karena materi. Kecocokan hati, persatuan hati, demikian pula persatuan kata, mufakat dan sebagainya, itu dasarnya bukan harta, bukan materi. Kalaupun seseorang disatukan oleh materi, maka hanyalah persatuan semu dan semata karena satu kepentingan saja. Bisa kemudian berbeda kepentingan, maka akan terjadi persengketaan, perpecahan, kebencian, dan bahkan berakibat lebih besar daripada orang-orang yang sebelumnya bermusuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sepantasnya hal tersebut didasarkan karena iman, karena Islam. Dan seluruh daripada ajakan-ajakan kepada selain keimanan dan selain keislaman, apapun bentuknya, maka itu merupakan perkara yang tercela. Kalau ajakan tersebut kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan iman ataupun Islam. Mengajak yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk seseorang bersikap wala wal bara' kepada partai misalnya, maka itu adalah perkara yang tercela. Kecintaan disebabkan karena kesamaan partai, kebencian disebabkan karena perbedaan partai, kecintaan disebabkan karena kesamaan visi misi dan tujuan, perbedaan menyebabkan al-muhim segala sesuatu yang tidak terkait dengan iman Islam. Kemudian mengajak kepada hal tersebut, loyal disebabkan karena hal tersebut, dan antipati disebabkan karena hal tersebut, itu adalah merupakan bentuk daripada perkara jahiliyah yang diingkari di dalam Islam. Dan ini perkara yang membawa kepada kerusakan besar, sehingga memang pantas untuk diberi ihtimam di umur dan muslimin. Perkara besar. Intisab itu ada tiga. Intisab matmum, intisab mahmud, dan intisab mubah. Penisbatan yang terpuji adalah penisbatan yang terdapat di dalam hukum syar'i. Nisbat kepada Islam, sebutan dan ajakan kepada Islam, wahai kaum muslimin, mengajak dengan sebutan Islam, keislaman, wahai kaum mukminin, ataupun sebutan-sebutan yang lain yang tersebut di dalam syariat kita, maka hal ini terpuji. Mengajak berderma, mengajak berbuat baik, mengajak ta'awun yang kaitannya dengan keislaman, keimanan, dan ajakan tersebut didasari oleh kalimat-kalimat Islam, iman. Sehingga kalimat-kalimat yang lain, ajakan-ajakan kepada kalimat yang lain tidak dibutuhkan. di saat kaum muslimin belum terjadi perpecahan di masa-masa para sahabat ridwan alaihi majma'in, belum terjadi perpecahan, sehingga panggilan di antara mereka pun adalah panggilan-panggilan syar'i keimanan keislaman. Yang kedua, intisab yang madmum, ajakan kepada sesuatu yang tercela, mengajak kepada segala sesuatu yang membawa kepada perpecahan, mengajak kepada golongan, mengajak kepada etnis tertentu, suku tertentu, kabilah tertentu, nama kelompok tertentu, organisasi tertentu, dengan itu dijadikan sebagai wala wal dhara. Ini dengan itu dijadikan sebagai wala wal dhara, ini yang menjadikan hal tersebut tercela. Sehingga di saat kemudian muncul berbagai macam kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan dirinya dengan nama-nama memecah belah kaum muslimin, mengajak kepada nama tersebut, loyal di saat bersama-sama mereka dalam satu nama, dan antipati berlepas diri di saat tidak bersama mereka dalam satu naungan nama, mengajak kepada kelompok tertentu, entah dinisbatkan kepada nama pendirinya, tokohnya, atau dinisbatkan kepada nama satu organisasi yang besar, yang walak wal warok di situ, dijadikan sebagai acuan, yang kemudian seolah-olah itulah Islam. Maka yang seperti ini adalah perkara yang tercela. Dan inilah disebut dengan hizbiyah. Hizbiyah manfutah. Hizbiyah yang tercela, yang dibenci. Di saat muncul hal-hal seperti ini, ahlul haq yang berada di atas intisab yang sahih tadi, yang pertama, mereka tidak mungkin hanya sekedar mencukupkan dengan kalimat muslimin. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini pun juga muslimin. Mereka tidak keluar dari Islam. Hanya mereka menempuh jalan-jalan yang keliru. Sehingga untuk tamayus, untuk membedakan mereka, ya, sama-sama muslimin tetapi yang di sini penuh dengan penyimpangan dan ajakan kepada penyimpangan, sedangkan yang di sini Islam sahih, mengajak kepada Islam yang sahih. Maka di saat itulah dibutuhkan intisab yang syar'i yang membedakan dengan mereka, intisab yang tidak dikaitkan dengan nama pendirinya, tidak dikaitkan dengan nama organisasi tertentu, tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun, tetapi dikaitkan dengan sebutan yang terdapat di dalam nas-nas baik Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sebutan salam, sebutan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sebutan Al-Furqatul Najiyah, sebutan At-Ta'ifatul Mansur. Semua itu bukan nama organisasi. Seandainya ada nama organisasi yang mengatasnamakan dengan nama-nama tersebut, maka itu bukan itu yang dimaukan dalam konteks yang kita bahas. Jadi paham ini ya. Tetapi kita menyebut diri kita dengan seperti ini supaya kaum muslimin, awamun nas, awamul muslimin, paham, bisa membedakan. Poinnya adalah ahlul haq, intisab kepada sesuatu yang syar'i. Sedangkan yang di sana tadi, ahlul batil yang diberikan pada Rasulullah SAW, tetap tarik hadirunna ila taraf wa sabirina firqah. Akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ini disampaikan di saat dibutuhkan, ya, al-asal tasmiyah ataupun penamaan yang syar'i adalah muslimin mu'minin. Itu penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Allah menyebut kita itu muslimin dari dulu sampai sekarang. Sebutannya adalah muslimin. Seandainya bukan karena adanya berbagai macam kelompok-kelompok tadi, maka kita tidak butuh kepada penamaan selain itu. Cukup bagi kita nama muslimin. Kemudian yang ketiga adalah intisab mubah, penamaan-penamaan yang mubah, yakni penamaan yang sekedar sebagai ta'rif, sebagai identitas, tidak dijadikan sebagai wala wal bara, tidak dijadikan sebagai pembeda antara satu muslim dengan muslim yang lain, hanya sekedar sebagai identitas. Semisal ma'had, ini ada ma'had as-sunnah, di sana ada ma'had ta'dim as-sunnah, di sana lagi ada ma'had ansharus sunnah, di tempat lain lagi ada ma'had ittiba'us sunnah, dan seterusnya. Itu hanyalah ta'rif, ya. Dan tidak dijadikan sebagai wala wal bara di atasnya, mengajak kepada ayo kepada as-sunnah. Ya, selain daripada pengikut as-sunnah berarti dia yang tidak ngaji di pondok as-sunnah berarti dia. Nah, yang seperti ini wala wal bara. Kalau sampai terjadi yang seperti ini, maka terjadilah hizbiyah. Tapi di saat hanya sekedar tari dan sebagai identitas, maka ini adalah intisab mubah. Seperti penamaan-penamaan, ya, yang ada pada masa Rasulullah SAW, pada kabilah-kabilah, bahkan masing-masing kabilah diberi oleh Rasulullah SAW eblet, apa itu, umbul-umbul, masing-masing sendiri-sendiri punya umbul-umbul sendiri, bahkan pakaian mereka punya seragam sendiri-sendiri, sebagai ta'rif saja, tidak kemudian menjadikan hal itu sebagai apa, tidak menjadikan hal tersebut sebagai pembeda wala wal baro, bukan, sebagai ta'rif, sebagai simbol saja. Ini adalah kabilah dari kabilah kaum muslimin dari kabilah pula, ini muslim dari kabilah pula, dan seterusnya. Tidak ada masalah dengan itu. Ini perkara yang mubah. Maka sepatasnya untuk bisa dibedakan hal-hal tersebut. Ini termasuk daripada Ikrimah di umuril muslimin. Memberikan intimah terhadap perkara-perkara kaum muslimin. Dan memperingatkan umat dari bahaya-bahaya hizbiyah. Terlebih pada saat-saat sekarang ini kaum muslimin, Allahul musta'an, disadari ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, untuk dikatakan kita saat ini terpecah belah dan terkotak-kotak disebabkan karena partai-partai yang ada. Ini perkara yang sangat-sangat mengenaskan. Tidak sepatutnya demikian. Sepantasnya adalah cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena partai. Bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan bekerja untuk partai. Wallahul musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sekedar nasihat dan mengingatkan kembali supaya kaum muslimin bersatu. Jangan sampai keberadaan partai-partai yang banyak tersebut membawa kepada perpecahan. Jangan sampai. Jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut membawa kepada kecompetan hubungan. Harus senantiasa menjaga solidaritas dan senantiasa menjaga daripada persatuan kaum muslimin. Jangan mau untuk kemudian di kota-kota dari pecah-pecah. Yang akan menyebabkan lemahnya kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kemudian berikutnya Abu Utsman As-Sabuni menyatakan wa ta'affuf fil ma'kal wal masrab wal malbas wal mangkah wal masrab. Menjaga iffah. Menjaga kehormatan. Dalam makanannya, dalam pakaiannya, minumannya. Tidak makan kecuali makanan-makanan yang halal, yang baik. Menjauhi dari berbagai macam makanan-makanan yang haram. Demikian pula minuman. Ada di sana makanan ataupun minuman yang dia itu halal, akan tetapi tidak baik. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk kulu wasrabu halalan thayyiban. Halal dan baik. Karena ada makanan-makanan memang dia halal tetapi tidak baik, kurang bernutrisi. Ya. Halal tetapi di situ tidak membawa kepada manfaat. Bahkan ya mungkin sebagian daripada makanan dan minuman tersebut membawa kepada mador. Kalau madornya dominan maka hal tersebut bisa sampai pada perkara yang haram. Wallahul musta'an. Demikian pula pakaian. Dalam berpakaian, pakaian-pakaian yang baik, Jangan hanya sekedar lihat bule. Yang baik lebih terjaga auratnya, lebih tertutup, lebih sempurna. Meskipun misal seseorang berpakaian laki-laki yang dewasa, auratnya adalah baina surra ila rukbah, antara pusar sampai lututnya. Dia tutup hanya sekedar sebatas auratnya. Ya halal saja, boleh-boleh saja. Ya, berpakaian seperti itu, kelembenan begitu, kemudian jalan-jalan di pasar. Kira-kira bagaimana? Halal apa enggak? Boleh apa enggak? Ya, ini kan saya enggak udah menutup aurat. Enggak membuka aurat. Ya, ya, tetapi itu enggak pantas sama sekali. Ya. Khawarimul muru'ah. Menjaga etika tetap dijaga, berpakaian dengan pakaian yang sopan yang baik. Wanita terlepas daripada kilat, misalnya katakanlah tentang adanya, apakah wajib atau tidak? Tidak. Seluruh daripada para ulama mengatakan bahwasannya itu adalah fadilah, keutamaan makanya. Baik yang menyatakan wajib sampai pada tahap wajib ataupun yang sunnah menyatakan itu adalah fadilah, keutamaan. Maka kenapa tidak dilakukan keutamaan tersebut? Terlebih di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan ujian pun fitnah, ya, yang begitu sangat besar fitnah seperti masa-masa kita saat ini, para ulama yang menyatakan itu adalah fadilah, itu adalah sunnah pun menyatakan kalau di masa fitnah itu adalah wajib untuk memakai niqab ataupun cadar bagi wanita muslimah. Maka itu yang sepatasnya untuk dilakukan di saat keluar rumah. Lebih terjaga kehormatannya, lebih terlihat. Di samping juga dari hasil makanannya, kalau tadi adalah dari zatnya makanan dan pakaian, hasil dari sesuatu yang halal, yang baik, itu juga tertuntut. Mungkin pakaiannya masya Allah bagus, menutup aurat, tetapi dari hasil yang haram, pekerjaannya haram. Makanannya makanan-makanan bernutrisi. Ya, dari zatnya halal, tetapi dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Uang yang dia gunakan membeli makanan-makanan tersebut atau minuman tersebut adalah uang yang haram. Maka itu tidak sama saja. Melanggar daripada iffah. Dan orang yang senantiasa menjaga makanannya, minumannya, dan pakaiannya dengan perkara-perkara yang baik, halal dan baik, maka dia akan menjadi seorang yang mustajab doanya, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Yani tidak menerima daripada amalan-amalan yang diperuntukkan untuk Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah, kecuali yang baik. Kalau bersedekah dari hasil suatu yang haram, ya tidak diterima oleh Allah. Memberi makan kepada orang tetapi dari hasil yang haram juga tidak diterima. Menutup aurat berpakaian untuk dirinya sendiri tetapi dari hasil yang haram juga tidak diterima. Demikian pula makan makanan dan sebagainya. Sebenarnya Allah itu baik dan menerima hanya yang baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang dia perintahkan dengannya para rasul. Jadi perintah Allah kepada, seperti perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah khususkan perintah tersebut kepada para rasul, Allah khususkan penyebutannya kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan perkara ringan, perkara besar. Efeknya sangat luas, sangat banyak dalam kehidupan setiap individu muslim. Apa perintah Allah kepada para rasul? Allah menyatakan, Ya ayyuhar rusul, ulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramallah dengan amalan-amalan yang saleh. yakni dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan yang baik tersebut. Dan Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayyuhar rusul, sekarang kepada orang-orang iman. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dan makan di sini masuk di dalamnya adalah minum. Karena minuman itu juga disebut ta'am di dalam bahasa Arab. Di dalam surat Al-Baqarah. Kisahnya Jarud, kisahnya Qadum. Paman syaribah minum panisa mitni wa malam yam'aku. Jadi asrok. Jadi dengan kalimat ta'am, tetapi maknanya adalah minum. Siapa yang minum dari sungai tersebut bukan bagian dariku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, yaitu dengan kalimat wa malam yam'aku fa'innahu minni illa manitar ma'ur batan dia. Baik, jadi di sini makanan maupun minuman. Makanan maupun minuman. Tsumma dzakara rajul yutil safar. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang. Jadi Rasulullah SAW bukan mengada-ada satu cerita, betul-betul ada seseorang. Kondisinya demikian. Dia sudah melakukan safar yang panjang, yutilu safar. Dan kita tahu bahwasannya di antara waktu mustajab atau keadaan yang mustajab adalah keadaan seseorang sedang safar. Itu adalah keadaan mustajab dalam berdoa. Sehingga seorang kalau safar berbanyak doa, itu adalah waktu-waktu mustajab. Untuk panjang masa safar ini adalah asbab istijabatu doa yang pertama. As'afa akbar, ini asbab yang kedua. Terkumpul padanya, lusuh rambutnya, berdebu bajunya, pakaiannya. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya menuju ke atas langit sana. Diangkat. Ini adalah asbab yang ketiga. Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a al-'abdu yadahu yadaihi an yaruddahu masifra. Allah itu zat yang maha hayyun karim, maha pemalu dan maha mulia. Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua telapak tangannya menuju ke langit, meminta kepadanya, kemudian Allah biarkan tangan tersebut dalam keadaan kosong. Jadi artinya, kalau sudah mengangkat tangan, Allah pasti akan kabulkan. Apabila terpenuhi syarat-syarat istijabatu doa. Di saat terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Ini sebab-sebab semua terkumpul di sini. Beberapa sebab terkumpul pada diri orang tersebut. Dan dia pun, ini sebab yang keempat, dia menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sebutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus, ya Rabb, minta rububiyah Allah. Di mana rububiyah maknanya adalah Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang memberi pakaian, Allah yang memberi makanan, Allah yang memberi segala sesuatu terkait dengan rububiyah. Diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sebutan Allah yang terkait dengan permintaan. Ini juga asbab yang keempat. Ya Rabb, ya Rabb. Tetapi ada satu asbab yang menyebabkan tidak terkabulkannya doa, menjadi penghalang daripada didengarnya doa tersebut. Apa itu? Wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram. Badannya, tubuhnya, darah, dagingnya ternutrisi dengan perkara-perkara yang haram. Tumbuh tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Fa'anna yustajabu dzalik. Fa'anna yustajabu dzalik. Lantas dari sisi mana kemudian ia akan dikabulkan doa. Jadi ini perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang akan membawa kepada terhalangnya doa. Kalau seseorang berdoa dan sering berdoa, dia pun bersabar dalam doa, tetapi kok tidak terkabulkan doanya, maka koreksi diri-diri kita. Koreksi dari sisi makanan kita, minuman kita, pekerjaan kita, hasil yang kita dapatkan. Apakah di sana hasil-hasil yang utuh, ataukah di sana masih ada hasil-hasil yang abu-abu, ataupun bahkan hitam dari hasil yang haram, ada yang subuhan. Maka perhatikan pakaian, makanan, minuman. Maka pantasnya bagi setiap orang untuk menjaga makanan, minuman, dan pakaiannya, ya, untuk senantiasa dari perkara-perkara yang halal. Bekerja, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal sehingga menghasilkan hasil yang halal pula. Demikian pula wal tangkah, dan dalam mengalokasikan daripada hasratnya, syahwatnya, menjaga daripada kemaluannya. Dan ini merupakan sifat daripada orang-orang dari hamba-hamba Allah SWT yang terpuji, yang akan disediakan untuk mereka jannatul firdaus walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'rufin fa man ittaha wa ra'a dhalika fa ulaika humul hadid. Dalam kelanjutan daripada ayat tersebut, ulaika humul waridun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha waridun. Jadi sepakatnya untuk menjaga daripada apa? Pelampiasan syahwatnya. Para calon-calon penghuni firdaus adalah orang-orang yang menjaga daripada kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada siapa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari budak-budak hamba sahaya mereka. Ini di masa tersebut masih ada hamba sahaya. Dan menjaga kemaluan artinya adalah menjaga daripada segala perkara-perkara yang akan menjerumuskan kepada terjadinya hal tersebut. Menjaga matanya dari pandangan yang haram, telinganya dari mendengar yang haram, ya, tangannya dari menyentuh yang haram, kakinya melangkah kepada tempat yang haram, pikirannya, hatinya berhasrat, berangan-angan, berfantasi dari perkara-perkara yang haram, itu semua dijauhi. Itu semua adalah bentuk daripada mendekati kepada perkara zina. Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekat saja tidak boleh. Sehingga perkara-perkara yang akan membawa kepada zina, mendekati zina, itu diharamkan. Dan yang paling parahnya adalah, yang paling dahsyatnya, pengaruh yang paling besarnya adalah mata. Jika Allah menyebutkan secara khusus mata ini. Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mengetahui dengan pengetahuan yang rinci, detail terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi shudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Terkadang seseorang, ya, seolah-olah menghadap ke depan padahal matanya melirik ke samping. Orang lain enggak sadar, enggak tahu yang ada di sampingnya. Tetapi Allah mengetahuinya, ya. Enggak ada yang bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Itulah khainatul a'yun. Ya Allah, khainatul a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata. Wallahu musta'an. Dan hal tersebut juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman di kalangan muslimat. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Padahal lil mukminin di sini pun sudah masuk padanya mukminat, ya. Secara kaidah dalam bahasa Arab, secara umum, ya, bahwasanya an-nisa syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah syaqa'iqnya. Syaqa'iq kalau bahasa letternya adalah saudara kandungnya laki-laki, dalam artian segala perkara terkait dengan ahkam selama tidak ada karinah yang membedakan, maka berlaku hukum tersebut wanita, laki dan wanita semuanya berlaku, ya. Sehingga kalimat ya ayyuhal ladzina amanu maksud padanya adalah orang-orang yang beriman, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi di sini disebutkan secara terpisah, ini membawa kepada makna penegasan. Dan katakan kepada mukminat juga. Jangan kemudian difahami bahwasannya karena kaum lelaki yang biasanya lebih sering melepas bebaskan pandangan mata, maka kalau kaum wanita ya bukan. Kaum wanita juga Allah perintahkan kulil mukminat yaghdudna min absarihin. Katakan kepada al-mukminat, wanita-wanita yang beriman, untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Dan dikatakan bahwasannya mata merupakan siham iblis al-masmu. Mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Tapi anaknya, anak panah ini mengarahnya kepada pemiliknya sendiri, ya. Bukan mengarah kepada orang lain, tapi pada hakikatnya yang dia didik itu adalah hatinya sendiri. Kalau seseorang melepaskan pandangannya, melepas bebaskan pandangan matanya, maka pada hakikatnya dia sedang membidik jantungnya sendiri, hatinya sendiri. Di saat mengena didikan tersebut, yang terkena adalah jantungnya sendiri, ya. Mengena pada hatinya sendiri. Dan di saat sudah mengena pada hatinya, tertembus begitu, ya sudah, dia bisa binasa. Karena pandangan-pandangan tersebut adalah anak panah iblis yang beracun. Dia bisa terseret ke dalam jurang kenistaan, kebinasaan, hanya semata karena pandangan mata. Dan berbagai macam malapetaka yang menimpa itu banyak disebabkan karena awalnya hanya pandangan mata. Sehingga jangan diremehkan pandangan mata. Allahu musta'an. Dan karena begitu sangat besar mudharat daripada perkara tersebut, zina, kerusakan yang begitu sangat besar, sedangkan setiap Bani Adam telah ada bagian zina masing-masing, ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, inna Allah kata baliknya adama hafzahu minat zina adrokada dikalaman halah. Allah telah menetapkan pada Bani Adam itu bagiannya daripada zina, pasti dia terjatuh di dalamnya, tidak bisa tidak. Falain zina ha'an nazar dan seterusnya, itu panjang hadisnya. Mata zinanya dengan melihat, telinga dengan mendengar, lisan dengan berbicara, tangan dengan menyentuh meraba, kaki dengan melangkah, ya. Kemudian pikiran dengan yasbadi, ya, ya tamanna wa yasbadi, berangan-angan dan berfantasi, sedangkan farjinya yang membenarkan atau memutuskan. Dan karena kerusakan yang disebabkan karena zina itu besar, maka hukumannya pun besar pula, ancamannya besar pula, ya. Di dunia saja sudah mengerikan, apalagi di akhirat nanti. Di dunianya, kalau syarat Allah yang ditegakkan, dan wajib menegakkan syarat Allah, ya, bukan pilihan, wajib hukumnya. Dia tidak menegakkan syarat Allah, maka penguasa yang demikian berdosa sangat besar sekali. Sangat besar sekali di hadapan besarnya. Bahkan bisa sampai kafir kalau dia menyatakan bahwa ada masalah meninggalkan syarat Allah. Tidak apa-apa. Syarat Allah itu bagus, tapi tidak apa-apa ditinggalkan. Ini bisa sampai kafir. Tetapi kalau menyatakan, ya memang demikianlah semestinya syarat Allah. Tetapi kalau kita memperoleh nasihat Allah, kita tidak akan dapat suara. Al-Muhim alasan-alasan yang dengan itu kemudian dia tidak memperjuangkan syariat Allah Azza wa Jal, maka dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Terlebih kalau sudah menjadi pemimpin dan tidak menerapkan syariat Allah Azza wa Jal, maka itu pun juga pertanggungjawaban insya Allah sangat besar. Karena banyak ayat menyatakan wa ilaina turja'un, kepada kami kalian itu akan dikembalikan. Mau kemana lagi? Orang hidup di dunia berapa lama? Dia menjadi penguasa berapa lama? Kalau kemudian tidak menegakkan syariat Allah, perundangan Allah, hukum Allah yang menyebabkan berbagai macam petaka, musibah dan tersebarnya berbagai macam petaka, ya, zina di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang tegas daripada syariat, memakai hukum-hukum buatan manusia. Lantas bagaimana kiranya nanti di saat ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di mahkamah Allah Azza wa Jalla, kira-kira bagaimana jawabannya? Dosa yang tiada tanda. Wallahu musta'an. Hukum zina bagi yang belum menikah, belum pernah merasakan menikah, ya, maka dicampur 100 kali. Kemudian dibuang, diasingkan di tempat yang jauh selama 1 tahun. Adapun yang sudah menikah, berstatus sebagai suami atau sebagai istri, atau yang pernah menikah, duda ataupun janda, maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Bayangkan, mengerikan, ya. Karena begitu sangat berat daripada perkara kerusakan yang disebabkan karena perzinahan. Wallahu ta'ala alam biswab, nafadilamuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala jina'in subhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.